dita bojoku mang, Beh. Aku lo bojomu, malah mbok satru. Heleh. Aku lo neng bandara, malah we dada. Salahnya telat. Biar toh ya, kok gede. Aku gak. Terminal Madiun Yawi. Sambi ketot. Royal Musik. Romansa. Pas tenang. Terminal Madiun Yawi. Kenanganku. Ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dikesnan bakul pelem ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Yawi gentolanku. Ora bakalan aku ngelalekke. Aja sampai biyen cuman semono. Selalu tepat waktu jadi. Ya. Yen aku kan. Hey, kok yen kan? Napa? Lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya dah. Ya. Yen aku kan. Stop guys. Piye to ya? Kok yen ne? Hep. Oh alah. Bojomu sapa tejane? Ya jajal, pisan kasih yo. Hep aku kan. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Urung diprint. Hebatku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Silang kabeh asli. Pokoke ngono ta? Yo, mboten pareng. Tapi wis tak digitalne, tak kek HP-ku, tak sawang ben bengi.